Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna yirda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Tabi'i man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din wa ba'd. Ma'asyar al-ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan oleh Allah SWT nikmat yang sangat besar. Di antara nikmat-nikmat yang kita peroleh di setiap saat yang senantiasa kita nikmati waktu demi waktu yang sedemikian banyak sampai-sampai kita tidak mampu untuk membilangnya satu demi satu nikmat-nikmat tersebut. Dan nikmat yang teragung adalah di saat seorang diberikan kesempatan untuk meluangkan waktu, mencurahkan kemampuan dalam rangka duduk di satu majlis untuk mengambil faedah ilmiah bimbingan para ulama ahlus sunnah wal jamaah, untuk menyerap isi dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan dasar pemahaman salaful ummah. Nikmat seperti ini ya kawan adalah nikmat yang tidak diberikan kecuali oleh Allah SWT kepada orang-orang yang dikehendaki oleh Allah SWT. Sebagaimana kita sering dengar hadis yang sering kita dengarkan di majlis-majlis, "May yuridillah yukharan yufaqihu fidi." Di antara nikmat pada malam hari ini, di tengah-tengah kita telah hadir satu di antara pembimbing kita dari kalangan asatidzah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu Al-Fadhil Al-Ustaz Abu Hamiyah Yusuf Hafizahullah Ta'ala. Dia berasal dari Tasikmalaya, yang insyaAllah beberapa waktu ke depan akan memberikan fawaid ilmiah dari halaqah-halaqah yang akan kita selenggarakan insyaAllah Ta'ala. Maka untuk menyingkat waktu dan mempercepat sampainya faedah kepada kita, kita memberikan waktu dan kesempatan kepada beliau hafizahullah ta'ala, dan kepada ikhwah semuanya kita harap untuk bisa berkonsentrasi sepenuhnya dan mengambil faedah semaksimal mungkin, serta tidak lupa untuk mengawalinya dengan ikhlas mengharap ridha dari Allah SWT, dan juga tujuan untuk menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita semua. Allah Ta'ala alam suwab kepada Tuan Ustaz Abu Hamzah Talib Fadl. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أخوانا بلنا أخوانكم الله Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan taufik dan rahmatnya pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan di majlis yang penuh dengan barakah dan mudah-mudahan semua ini menjadi wasilah menjadi perantara di mana Allah Subhanahu wa taala akan semakin menguatkan hubungan ukhuwah imaniyah kita. Hubungan persaudaraan kita di atas landasan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bi fahmi salafil ummah. Di Quran surat At-Taubah ayat yang ke-71 Allah Subhanahu wa taala berfirman wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allaha wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Kaum mukminin dan mukminah, sebagian mereka adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain, sebagian mereka menjadi saudara bagi sebagian yang lain, sebagian mereka menjadi pembantu, menjadi pelengkap bagi sebagian yang lain. Mereka senantiasa menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari segala hal yang mungkar. Mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, mereka taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Mereka itulah kata Allah orang-orang yang akan sayarhamuhumullah, akan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha azizun hakim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala azizun hakim, maha mulia lagi maha bijaksana. Di ayat yang mulia ini Allah Azza wa Jal menyebutkan beberapa sifat mukminin, sifat orang-orang yang beriman. Satu di antaranya adalah ba'duhum awliya'u ba'din, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, sebagian mereka menjadi pelengkap bagi sebagian yang lain. Dan ayat ini sangat mirip sekali dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibawakan oleh sahabat Abu Musa Al-Asy'ari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yasuddu ba'dahu ba'dahu." Seorang mukmin bagi mukmin lainnya ibarat sebuah bangunan, yasuddu ba'dahu ba'dahu, yang satu sama lainnya saling melengkapi. Bahkan ikhwan fillah rahimakumullah, Allah Azza wa Jal di dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mampu mewujudkan persaudaraan, mewujudkan ukhuwah yang sesungguhnya. Di surat Al-Hujurat Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang beriman yang bersaudara. Ini adalah nikmat yang besar, karunia, anugerah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Yang tentu saja kewajiban kita adalah selalu mengingatnya dan mensyukurinya. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah oleh kalian semua nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, yaitu ketika kalian dalam keadaan bermusuhan, kemudian Allah satukan hati-hati kalian, fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sehingga dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Ikhwanu fillah rahimakumullah, oleh karena itu menjadi satu kewajiban bagi kita semua untuk mengupayakan hal-hal yang disyariatkan demi kelanggengan ukhuwah antar kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun sebenarnya sudah banyak mengarahkan kita kepada hal ini. Seperti misalnya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan al-muslimu akhul muslim. Atau juga beliau mengatakan al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Seorang muslim adalah menjadi saudara bagi muslim lainnya. Seorang muslim atas muslim lainnya diharamkan darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Beliau sampaikan hadis ini berulang-ulang ketika di hari Arafah, kemudian juga di hari kedua pada hari Tasyrik. Beliau kembali mengulang-ulang sabdanya ini. Al-muslimu 'alal muslim, seorang muslim bagi muslim yang lainnya haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Semua ini menjadi pertanda bagi kita kalau yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah keabadian persaudaraan antar mukminin. Dan memang Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an pun menyatakan bahwa hanyalah persaudaraan yang dijalin oleh orang-orang yang bertakwa dan beriman yang akan abadi sampai hari kiamat. Demikian halnya dengan para salaf kita. Para ulama, para salaf kita pun tidak ketinggalan untuk memberikan arahan kepada kita semua agar menjaga nikmat ini, nikmat ukhuwah, imaniyah, alal kitab wa sunnah, di atas kitab dan sunnah. Seperti misalnya ada pernyataan dari Imam Yahya bin Mu'ad al-Ansari rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, hendaknya saudaramu yang mukmin mendapatkan tiga perlakuan darimu. Apa tiga perlakuan itu? Yang pertama, jika engkau tidak bisa memberikan kemanfaatan kepadanya, maka jangan sekali-kali engkau celakakan dia. Jadi yang pertama, kalau kita tidak bisa memberikan manfaat kepada saudara kita, jangan sekali-kali membuat dia celaka. Jangan sekali-kali membahayakannya. Walaupun sesungguhnya yang sempurna adalah bagaimana kita bisa memberikan kemanfaatan kepada saudara kita. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man istata'a an yanfa'a li akhihi falyaf'al." Siapa yang mampu, siapa yang bisa memberikan kemanfaatan kepada saudaranya, lakukan. Tapi kalau di saat kita tidak bisa memberinya manfaat, maka jangan sekali-kali kita mencelakakannya. Kemudian yang berikutnya, jika engkau tidak bisa membuatnya senang, membuatnya bahagia, maka jangan sekali-kali engkau membuatnya sedih. Kalau kita tidak bisa membahagiakannya, jangan pernah kita membuatnya sedih. Sementara dalam banyak hadis atau dalam banyak uraian, keterangan, memberikan sesuatu yang terbaik yang dapat membahagiakan sesama kita adalah hal yang terpuji. Tapi ketika kita tidak bisa membuat saudara kita senang, maka jangan sekali-kali membuatnya sedih. Kemudian yang ketiga, jika engkau tidak bisa memuji saudaramu, maka jangan sekali-kali engkau mencaci makinya. Kalau tidak, kita tidak bisa memberikan pujian, jangan sekali-kali memakinya, mencaci makinya. Ini yang dikatakan oleh Imam Yahya bin Mu'ad Al-Ansari rahimahullahu taala. Semua ini supaya tetap terjalin hubungan yang baik antara kita, kaum mukminin. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwakkir kabirana." Bukan termasuk dari golongan kami siapa yang tidak menyayangi yang kecilnya dan yang tidak menghormati yang besarnya. Ada seorang laki-laki datang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz. Kata si laki-laki ini, "Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, jadikanlah yang tua dari kalangan muslimin di sisimu seperti bapak. Dan jadikan yang mudanya seperti saudara, dan jadikan yang kecilnya seperti anak." Yang tuanya kita posisikan seperti bapak, kemudian yang mudanya kita posisikan seperti saudara kita, adik atau kakak. Sedangkan yang kecilnya kita posisikan seperti layaknya anak kita. Kalau seluruh kaum muslimin posisinya seperti itu di hadapan kita, kira-kira siapa yang ingin kita celakakan? Tentu tidak ada. Mencelakakan yang tuanya, yang kita anggap sebagai seperti bapak kita, tidak mungkin. Mau mencelakakan yang mudanya, yang kita anggap seperti saudara kita, kakak kita atau adik kita, juga tidak mungkin. Atau mau mencelakakan yang kecilnya, yang sudah kita anggap sebagai anak kita, juga tidak mungkin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Seorang muslim itu ialah yang kaum muslimin pada umumnya selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Imam Al-Hasan Basri rahimahullahu taala mengatakan, "Idza aradta an tanjah fi muamalatika," kalau engkau ingin mendapatkan keberhasilan dalam bergaul dengan sesamamu, dengan saudaramu, maka perhatikanlah tiga hal. Yang pertama adalah kaful adza, menahan diri untuk tidak menyakiti. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, badlun nada, mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik. Yang ketiganya, talaqatul wajhi, bermanis muka. Tiga hal, kata Imam Al-Hasan Basri, yang penting untuk kita perhatikan kalau kita ingin mendapatkan keberhasilan dalam kita bergaul. Kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti. Kemudian badlun nada, mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah talaqatul wajhi, bermanis muka. Kaful adha, menahan diri untuk tidak menyakiti, ini banyak bentuknya. Seperti menjauhi kezaliman, tindakan zalim. Al-muslimu aqul muslim la yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lainnya. La yadhlimuhu wa la yahqiruhu. Tidak pantas baginya untuk mendzaliminya, tidak pula pantas baginya untuk menghinakannya. Bahkan dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala memberikan ancaman yang keras bagi mereka-mereka yang suka melakukan kezaliman. Seperti di surat Ghafir atau Al-Mu'min, Allah menyatakan, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ. Tidak ada penolong, tidak ada kawan bagi orang-orang yang zalim. Surat Al-Mu'min ayat yang ke-18. Kemudian juga di surat Al-Fath Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا لِلْظَالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ. Orang-orang yang melakukan kezaliman itu tidak akan pernah mempunyai penolong. Jadi sebagai bentuk menghindari tindakan menyakiti orang lain adalah kita menjauhi tindakan apa? Zalim. sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Dengan cara apapun, dengan ucapan, dengan perbuatan, ataupun juga dengan sikap. Kemudian berikutnya adalah menjauhi tindakan hasad. Hasad, biasa yang kita sebut dengan dengki, adalah merupakan sifat yang tercela, dicela oleh agama kita yang lurus. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam sabdanya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqatu'u wa kunu ibadallahi ikhwana. Kata Nabi, janganlah kalian saling membenci, janganlah kalian saling mendengki, janganlah kalian saling membelakangi, janganlah kalian saling memutuskan hubungan. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Empat hal yang disebutkan, yang ditahdzir, yang diperingatkan oleh Nabi di sini. Saling membenci, saling mendengki, saling membelakangi, saling memutuskan hubungan. Di mana keempat hal ini kalau terjadi akan menghancurkan bingkai ukhuwah. La tabaghadu. Jangan kalian saling membenci. Jangan kalian saling mendengki. Jangan kalian saling membelakangi. Jangan kalian saling memutuskan hubungan. Jadilah kalian sebagai hamba Allah yang bersaudara. Hasad adalah sebuah sikap ketidakpuasan terhadap karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang hasad biasanya tidak menghendaki jika orang lain mendapatkan nikmat. Dia ingin kalau kenikmatan yang ada dalam diri orang lain itu hilang. Meskipun dirinya tidak mendapatkan kenikmatan. Jadi setiap ada keinginan agar orang lain itu sengsara, tidak mendapatkan kenikmatan, hilang kenikmatan yang dimilikinya, ini adalah hasad. Dan hasad, sekali lagi, merupakan sikap ketidakpuasan terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kebiasaan orang-orang Yahudi. Oleh karena itulah, maka salah satu sifat yang melekat dalam diri orang-orang Yahudi adalah hasad. Di surat An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala menyinggung, am yahsadunan nas ala ma atahumullahu min fadli. Apakah mereka itu orang-orang Yahudi senantiasa hasad dengki kepada manusia atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka dari karunia-Nya? Khonafirakumullah, kita harus sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memberikan karunia kepada siapa yang dikehendakinya. Allah mencegah sesuatu dari siapa yang dikehendakinya. Allah memberikan sesuatu kepada siapa yang dikehendakinya. Dzalika fadlullah yutihi may yasha. Semua itu adalah karunia Allah yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Yang membagi-bagi rahmat Allah itu bukan kita, bukan manusia, tapi Allah. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah mereka manusia yang membagi-bagi rahmat Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunia. Kata Allah, kamilah yang membagi-bagi ma'isyah kehidupan mereka di dunia. Oleh karena itu, demi mewujudkan khuwa islamiyah dan menghindari tindakan menyakiti adalah menjauhi sikap atau penyakit yang disebut dengan hasad. Kalau kita sudah terbebas dari hasad, mungkin timbul pertanyaan bagaimana caranya membebaskan diri dari hasad yang ditimbulkan oleh orang lain. Karena seperti yang dikatakan bahwa manusia itu tidak akan lepas dari apa yang disebut dengan hasad, kedengkian. Kalau seseorang terbebas dari sifat dengki, maka sangat mungkin dia akan terkena bahaya dengki yang ditularkan atau yang disampaikan oleh orang lain. Maka para ulama menyebutkan ada beberapa hal di mana kita bisa menyelamatkan diri dari kedengkian yang ditimbulkan oleh orang lain. Di antaranya yang pertama adalah berlindung kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Disuruh berlindung oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Falaq. Di antaranya berlindung dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dengki. Ini yang pertama, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah menjadi kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, Talaq Marat, kulli sabah wa masa, di setiap pagi dan sore. Di mana isinya semua perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah taqwallah azza wa jal, bertakwa kepada Allah azza wa jal. Karena taqwa berasal dari kalimat wiqayah yang artinya penjagaan. Orang yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala berarti orang yang sedang mengupayakan penjagaan antara dirinya dengan siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu saja dengan cara melaksanakan segala hal yang diperintahnya dan menjauhi segala hal yang dilarangnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah tawakkal ala Allah. Bertawakkal. Menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan meyakini bahwa segala urusan ada di tangan Allah. Tidak ada sedikit pun kuasa bagi manusia. Untuk itu cara menghindarkan diri dari bahaya hasad adalah dengan bertawakal, mengembalikan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang tak kalah pentingnya yang lainnya, cara kita melindungi diri dari bahaya hasad adalah sabar. Kesabaran. Kesabaran yang dimaksud di sini adalah tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Atau bahkan lebih. Dan ini sangat efektif sekali. Bahkan para salaf, kebiasaan mereka, jika sebagian dari mereka mendengar ada yang membencinya dan hasad terhadapnya, maka yang dilakukannya adalah mendatangi rumahnya. Mendatangi rumahnya, kemudian mengetuk pintunya, lalu memberinya hadiah. Ini yang dilakukan oleh sebagian para salaf. Tidak membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa atau bahkan lebih. Di dalam Al-Quran pun Allah mengatakan idfa' billati hiya ahsan, cegahlah dengan sesuatu yang lebih baik. Fa'idhal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Maka bisa jadi yang tadinya antara dirimu dengannya ada permusuhan, kebencian, itu berubah menjadi timbul adanya persahabatan. Tetapi ini berat. Tidak setiap orang bisa melakukan hal ini. Untuk itulah dalam lanjutan firman-Nya Allah mengatakan wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa ruhadin 'azim. Tidak ada yang mampu melakukannya kecuali orang-orang yang bersabar. Siapa yang mau ketika kita disakiti oleh orang lain, kemudian kita malah berbuat baik kepadanya? Berat. Tetapi barangkali itulah yang harus dilakukan. Idfa billati hiya ahsan, cegah dengan sesuatu yang lebih baik. Tidak harus membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa. Nabi mengatakan tahadu, tahadu. Tadi kita sebutkan bahwa sebagian salaf kalau ada yang membencinya dan mendengki kepadanya, ia datang ke rumahnya kemudian memberinya hadiah. Barangkali ini sebagai realisasi dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad, beliau mengatakan tahadu tahabu. Hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling menyayangi, mengasihi. Sampai sejauh ini belum ada orang yang ketika dikasih hadiah marah. Insya Allah sampai sejauh ini ketika ada orang yang dikasih hadiah, walaupun dalam keadaan marah akan tersenyum. Untuk itulah Nabi selalu menganjurkan untuk memberi hadiah. Aisyah radhiyallahu taala anha pun menceritakan kalau kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah menerima hadiah dan yusib alai, membalasnya. Semua ini dilakukan dalam rangka terciptanya atau terwujudnya sebuah kasih sayang atau kecintaan. Kemudian hal lainnya yang dapat dijadikan sebab untuk bisa terbebas dari penyakit hasad adalah menghadap Allah Azza wa Jalla. Al-iltija ilaih wa ruju' ilaih, bersandar kepadanya dan kembali kepadanya. Menyibukkan diri dengan ibadah. Ini intinya. Tidak perlu sibuk mengurusi aib orang lain atau mencari-cari siapa yang melakukan hasad. Ini hanya akan buang-buang waktu saja. Sehingga cara yang paling efektif untuk menyelamatkan diri dari penyakit atau dari bahaya hasad yang ditimbulkan oleh orang lain adalah menyibukkan diri dengan ibadah. Kemudian juga sidqul ihsan, kejujuran, lalu perbuatan yang baik. Wa ahsinu, kata Allah, innallaha yuhibbul muhsinin. Hendaknya kalian berbuat baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyukai orang-orang yang berbuat baik. Atau sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaknya kalian jujur, karena sungguhnya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebajikan. Kemudian juga taubah. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kata Allah, bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, agar kalian selamat, agar kalian mendapatkan khairain, dua kebaikan, khair dunia wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir yang dapat menyelamatkan kita dari bahaya hasad dan yang paling pentingnya adalah tajridut tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan semua sebab yang disebutkan tadi menjadi tidak berguna kalau tauhidnya tidak murni. Ini yang mencangkup semua sebab yang disebutkan. Tajridut tauhid, memurnikan tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Mengetahui bahwa segala yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki Allah oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan terjadi. Khairuna karamakumullah jami'an. Oleh karena itulah wajib bagi kita untuk bertakwa kepada Allah dalam muamalah kita. Hendaknya kita menjaga hormatan saudara kita, menjaga darah saudara kita, menjaga jiwa saudara kita. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aib di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, "Man dhara adharallah." Siapa yang membahayakan seseorang, adharallahu bih, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membahayakannya. Wa man syaqa syaqallahu alaihi, siapa yang memberatkan seseorang, niscaya Allah Subhanahu wa taala pun akan memberatkannya. Dalam hadis riwayat Ahmad. Adapun bentuk dari badlun nada, tadi kita sudah sampaikan beberapa bentuk dari kaful ada, menahan diri untuk tidak menyakiti. Kemudian badlun nada, beberapa bentuk yang termasuk ke dalam badlun nada, mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik. Di antaranya yang pertama adalah i'ta'un nasihah, memberikan nasihat kepada sesama. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Tamim bin Aus Ad-Dari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Agama itu adalah nasihat. Qulna liman lillah wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Agama adalah nasihat. Ketika beliau ditanya, kata beliau, "Lillah," untuk Allah, untuk kitabnya, rasulnya, kemudian untuk para pemimpin umat Islam dan untuk umat Islam secara keseluruhan. Jadi penting sekali untuk kita memberikan perhatian dalam hal ini, mengupayakan untuk bisa selalu memberikan nasihat kepada sesama kita. Jadi ini termasuk bentuk ta'awun alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa. Al-Hasan Basri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, "Al-mu'min syu'batun minal mu'min wa huwa mir'atu akhih." Seorang mukmin itu adalah bagian dari mukmin lainnya. Dia menjadi cermin bagi saudaranya. "In ra'a minhu ma la yu'jibuhu," jika dia melihat dari saudaranya sesuatu yang tidak disukainya, "saddadahu," hendaknya dia meluruskannya, "wa qawwamahu," membenarkannya, "wa nasahahu," dan menasehatinya, "sirran aw alaniyah," baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terang. Kemudian ada hal yang penting untuk diperhatikan dalam kita menyampaikan nasihat. Yang pertama adalah hendaknya nasihat itu dibangun di atas landasan ikhlas lillah azza wa jalla. Bukan mencari muka di hadapan sesama. Bukan mencari muka di hadapan saudara, tapi betul-betul lillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena landasan cinta kepada sesama. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhih ma yuhibbu li nafsih." Seorang mukmin atau seseorang tidak dikatakan beriman hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi landasan pertama dalam hal menyampaikan nasihat adalah ikhlas. Kemudian yang kedua adalah mahabbah. Kecintaan, dorongan rasa cinta. Bukan ingin menjatuhkan kehormatannya. Bukan pula ingin membeberkan segala aibnya. Imam Sufyan bin Uyainah pernah bertanya kepada Mis'ar bin Kidam Al-Khilali. Kata Sufyan bin Uyainah, "Apakah engkau senang kalau ada orang yang datang kepadamu kemudian membuka aibmu?" Kata Mis'ar bin Kidam Al-Hilali, "Seandainya dia datang ke hadapanku kemudian membongkar segala kejelekan-kejelekanku, menjatuhkan kehormatanku, aku tidak suka. Tapi kalau dia datang ke hadapanku sebagai seorang nasih, sebagai seorang penasehat, maka aku senang." Karena beda ya, antara orang yang menyampaikan nasihat dengan orang yang menjatuhkan kehormatan dan membongkar aib. Kalau yang datang sebagai penasehat itu landasannya adalah ikhlas dan mahabbah. Keikhlasan dan kecintaan. Itu landasannya. Karena ini penting untuk diperhatikan dalam kita menyampaikan nasihat. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, yang termasuk ke dalam bagian badlun nada, mengerahkan segenap kemampuan untuk bisa memberikan yang terbaik adalah idhar sahra, menampakkan kedermawanan. Imam Ibn Hibban Al-Busti rahimahullah ta'ala mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan lazim al-jud wa kaffal adha illa khada ala kul khas wal am." Aku tidak pernah ada seseorang, aku tidak pernah melihat ada seseorang yang dia selalu menampakkan kedermawanan dan menahan diri untuk tidak menyakiti, melainkan semua orang tunduk di hadapannya. Semua orang mendekat kepadanya. Jadi menampakkan kedermawanan ini sebagai upaya untuk bisa merekatkan persaudaraan, memberikan sesuatu yang terbaik kepada sesama. Selanjutnya i'ta'ul hadiah, memberi hadiah. Tadi sekilas sudah kita singgung i'ta'ul hadiah, memberi hadiah. Sekian banyak kebencian, sekian banyak permusuhan, sekian banyak masalah, ternyata bisa diatasi dengan adanya apa? Hadiah. Kalau tidak percaya, ini perlu dibuktikan. Sekian banyak masalah, permusuhan, kedengkian, itu ternyata bisa diatasi dengan apa yang disebut oleh hadiah, dengan hadiah. Makanya Imam Abdul Malik bin Rifa'ah Al-Fahmi rahimahullahu taala mengatakan al-hadiyatu sihrud dhahir. Hadiah itu sihir yang kelihatan. Kalau sihir di mana-mana juga tidak kelihatan, iya kan? Ma khafiya sababuhu wa latufa sababuhu. Sihir itu sesuatu yang tersembunyi, tidak kelihatan. Tapi ada pengaruhnya. Kalau hadiah, pengaruhnya jelas kelihatan, bentuknya juga kelihatan. Makanya dikatakan hadiah itu sihir yang kelihatan. Bisa merubah dengan seketika. Yang tadinya tidak senyum, bisa jadi senyum. Yang tadinya susah untuk tertawa, bisa jadi tertawa. Dengan adanya apa? Hadiah. Apalagi kalau hadiah itu besar. Hadiah kecil saja senang sekali. Apalagi kalau besar. Dikasih hadiah yang kecil, dia akan mengatakan nanti lain kali lebih besar ya. Kalau sudah terjadi komunikasi seperti itu, berarti pertanda adanya hubungan baik. Yang repot itu kan kalau sudah tidak ada komunikasi sama sekali. Jadi mungkin ini bisa disiasati ketika kita sudah lama tidak berkomunikasi dengan sepulang, mungkin salah satu upaya untuk bisa menyambung komunikasi tersebut adalah adanya hadiah. Hadiah tidak perlu besar, yang penting berarti. Membuat saudara kita senang. Makanya Nabi mengatakan tahadu tahabu, hendaknya kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Kemudian selanjutnya qada'ul hawaij, termasuk memberikan sesuatu yang terbaik bagi sesama adalah qada'ul hawaij, menutupi kebutuhan, memudahkan kesulitan yang dialami oleh seseorang atau meringankan beban seseorang, sesama saudara. Dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nafasa an akhihi kurbatan min qurabi dunya, nafasa Allah kurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Siapa yang melapangkan saudaranya dari satu kesulitan, niscaya dari satu kesulitan, dari kesulitan-kesulitan dunia, min qurabi dunya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan melapangkannya dari kesulitan, kesulitan pada hari kiamat. Kemudian beliau juga mengatakan, man yassara ala mu'sirin yassara Allah fid dunya wal akhirah. Siapa yang berikan kemudahan kepada orang yang sedang mengalami kesulitan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan baginya di dunia dan akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi aun akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan membantu seorang hamba selama si hamba itu memberikan bantuan kepada saudaranya. Bahkan ada pernyataan dari Imam Hasan Basri, beliau mengatakan qada'u al-hajah fi akhi muslim ahabbu ilayya min i'tikaf syahrain. Memenuhi kebutuhan saudara yang muslim itu lebih aku cintai, lebih aku sukai daripada itikaf selama 2 bulan. Bahkan di lain kesempatan ketika beliau ditanya, "Ma ahabbu syai ilai?" Apa sesuatu yang paling kau cintai? Jawabannya apa? Liqaul ikhwan. Bertemu dengan ikhwan. Bertemu dengan saudara. Bertemu dengan sesama. Ikhwanu fillah akramakumullah. Yang terakhir, talaqatul wajhi, bermanis muka. Di antara bentuk talaqatul wajhi bermanis muka adalah al-bishashah fil wajhi, keceriaan yang ditampakkan di wajah. Ini termasuk talaqatul wajhi. Kemudian di samping keceriaan yang ditampakkan di wajah adalah al-musafah, berjabat tangan. Berjabat tangan termasuk ke dalam bentuk talaqatul wajhi, bermanis muka. Bahkan berjabat tangan menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis riwayat Bukhari, Qatadah pernah bertanya kepada Anas, "Akanatil musafahatu fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Apakah berjabat tangan ini menjadi kebiasaan para sahabat Rasul? Kata Qatadah kepada Anas. Sahabat Anas bin Malik menjawab, "Na'am." Ya. Iya. Musafahah, jabat tangan, menjadi kebiasaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis Bara bin Azib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min muslimaini yaltaqiyan fa yatasafaha illa ghufrallahuma qabla an yatafarraqa." Tak ada dua orang muslim, tidaklah dua orang muslim bertemu kemudian saling berjabat tangan melainkan akan diampuni dosa keduanya, qabla an yatafarraqa, sebelum keduanya berpisah. Jadi termasuk takfir dzunub, menghapus dosa, ya, berjabat tangan. Karena itu jangan sungkan-sungkan kalau ketemu dengan sesama kita, saudara kita, untuk mengulurkan tangan, berjabat tangan. Ini menjadi kebiasaan para sahabat Rasul. Kemudian juga ternyata manfaatnya, faidahnya sangat besar, bisa menggugurkan apa? Dosa, ya. Termasuk bentuk talaqatul wajhi, bermanis muka. Karena insya Allah setiap orang yang jabat tangan itu akan disertai dengan raut wajah, raut muka yang enak dilihat. Sejauh ini belum pernah ada lah orang yang jabat tangan tapi dengan muka yang marah. Insya Allah tidak ada. Makanya berjabat tangan termasuk dari bentuk talaqatul wajhi, bermanis muka. Bermanis muka itu tidak harus selalu muka kelihatan tertawa, terus di mana-mana tertawa, senyum, terus tidak seperti itu. Tapi bagaimana kita bisa memperlihatkan kalau keadaan kita itu enak, menyenangkan untuk dilihat. Ini. Makanya salah satu upaya untuk itu adalah dengan cara jabat tangan, ya. Kalau berbicara senyum, apalagi Nabi mengatakan tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah, senyummu di depan wajah saudaramu adalah shadaqah. Kemudian Imam Habib bin Abi Thabit juga pernah mengatakan, min husni islamil mar'i an yuhaddis sahibahu wa huwa yatabassam. Termasuk dari baiknya keislaman seseorang adalah ketika dia mengajak bicara saudaranya, sesamanya, ya tabassam, ya dalam keadaan senyum atau disertai dengan senyuman. Khonabina karamakumullah, insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan bisa memberikan kemanfaatan yang sempurna untuk kemudian kita mengupayakannya bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu hanya sekedar nasihat saja, ya. Insyaallah untuk durus mungkin kita mulai besok. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab.